Sebagai seorang penggemar data dan angka, lalu kebetulan selalu mendapatkan informasi dari berbagai saluran dari seluruh dunia, maka sebuah keharusan bagi saya membagikan informasi ke sahabat semua sesuai dengan kapasitas analisa dan strategic thinking saya yang sederhana ini. Terlepas dari teori konspirasi masalah COVID-19 yang dengan kode rahasia ID2020 ini, apapun itu, coronavirus sudah memapar 10 juta manusia lebih di dunia hingga awal Juli ini yang belum menunjukkan tanda-tanda slowing down. Jadi, bagi mereka yang percaya ini konspirasi, maka vaksin COVID itu sudah di tangan mereka. Tinggal kapan akan diluncurkan. Atas nama cita-cita globalis, maka salah satu tujuan mereka adalah depopulisasi atau pengurangan jumlah manusia di dunia ini. Kedua, membuat dunia masuk kepanikan atau reign of terror. Dipaksa membuat dunia mengikuti aturan baru yang mereka rancang. Kendali atas big data manusia di seluruh dunia. Jadi kalau terpapar masih 10 juta, belum tercapai targetnya. Belum akan diluncurkan vaksinnya. Mungkin di 1 miliar manusia yang terpapar, baru vaksin dibuka ke publik. Pertanyaannya, akankah benar sampai 1 miliar manusia terpapar COVID-19? Apakah ada manusia yang sedemikian kejam merancang kendali dunia seperti ini? Atau ini semua hanyalah virus biologi biasa? Sebelum kita lanjut, kita urai sekilas data. Zara, jaringan toko fashion tersebut, menutup lebih dari 1.200 outletnya di seluruh dunia. Chanel, Hermes, Patek Philippe, Rolex menutup produksinya. Nike rugi $23 billion. Airbnb menyatakan apa yang mereka bangun 12 tahun hilang dalam 6 minggu karena bencana COVID. Hotel, restoran, fine dining, chain restoran, tempat wisata, saat ini 60% mati suri di Amerika dan di Eropa. Daftar ini tidak berakhir di sini, masih berlanjut. Inilah korban ekonomi karena COVID yang baru 6 bulan di jalankan. Dan bagaimana 6 bulan ke depan lagi? Begini menganalisanya, kalau COVID ini adalah virus biologi biasa, maka secara vaksin akan didapat kira-kira 12-18 bulan periodenya. Dan kalau kita patok sejak Januari 2020, maka paling cepat vaksin ini tersedia atau ditemukan adalah di Januari 2021. Kalau kita globalis pengendali vaksin penyebar virus corona, kita manusia yang tidak punya hati, maka ditunggu kapan puncak penemuannya para kompetitor tersebut. Kita tidak buru-buru keluarkan vaksin kita. Katakan Januari 2021, benar kompetitor menemukan vaksin dan berhasil. Akankah globalis mendahului meluncurkan vaksin COVID? Belum tentu, Ferguson. Mereka ini pemain panjang. Kalau badminton dikasih rally panjang istilahnya. Main lob, terus shuttlecock dikasih ke atas belakang, sehingga kita terus menekuk punggung kita ke belakang, melayani lob-lob atas tadi. Gak akan mungkin kuat kita smash. Kita harus keluar ke garis belakang untuk men-smash kok tadi di atas. Dan sekali dimainkan ke net, balikan smashan kita tadi, mati langkah deh kita ke garis belakang. Gak mungkin cepet langkah ke depannya. Jadi, globalis terus akan mainkan lob-lobnya tadi agar kita terkuras tenaganya. Globalis juga tahu sekali kalau mereka kalah cepat meluncurkan vaksin, mereka malah rugi. Karena banyak negara saat ini laboratoriumnya berusaha bekerja 24 jam di mana-mana untuk secepat mungkin menemukan vaksin COVID. Jadi, kapan globalis meluncurkan vaksinnya? Ketika Januari 2021 misalnya di laboratorium Perancis ternyata sudah menemukan vaksin COVID, maka mereka produksi secara komersial, membangun sarana dan lain sebagainya kira-kira baru 6 bulan disiapkan atau siap. Jadi, baru Juli 2021 vaksin untuk negara Perancis berhasil dibuat. Lalu Indonesia dan sisa dunia kapan? Tambah 6 bulan lagi sejak Juli, jadi paling cepat adalah Desember 2021 Indonesia dan sisa dunia dapatnya. Sekarang kita hitung, 10 juta terpapar di dunia ini karena COVID. Desember 2020 dikalkulasi 300 juta manusia di dunia ini akan terpapar. Dan pada Juli 2021, data sederhana akan memperkirakan 600 juta manusia di dunia ini terpapar. Maka Desember 2021, 1 miliar manusia ini terpapar. Sekali lagi, ini hanya perhitungan yang sangat pesimis. Jadi mudah-mudahan salah. 1 miliar, ya globalis senang di sini. Target mereka tercapai. Jadi kalau yang percaya COVID adalah konspirasi, maka vaksin keluar kira-kira Maret-April 2021. September-Oktober 2021 baru sampai ke Indonesia dan sisa dunia. Oke, kita lihat 6 bulan efek COVID ke ekonomi dunia bagaimana. Tambah 6 bulan lagi, apa yang terjadi di dunia ini? Bisa tebak apa yang terjadi di tahun 2021 nanti? Jadi, dalam video yang tersebar 10 bulan yang lalu, si Sontoloyo ini mengatakan dunia resesi di tahun 2021. Mungkin saya harus ralat. Mengapa? Bisa-bisa bukan resesi, tapi dunia mengalami Great Depression di tahun 2021 karena resesinya di semester 2 di tahun 2020 ini. Sehubungan dengan itu semua sahabat, semoga mengerti mengapa kita membuka The Political Reveal agar segera bernegaranya ganti strategi yang baru yang bisa membuat bangsa Indonesia menjadi terdepan. Menyusul Tiongkok yang dipuja-puja seorang pejabat di Indonesia. Juga menyusul si borok kokok Amerika. Yang membuat Sontoloyo ini diserang buzzer, jadi mulai mengerti kan sekarang? Karena ada yang selalu ingin Indonesia harus terus di bawah Tiongkok. Indonesia dikesankan harus butuh Tiongkok di segala lini. Gak boleh Indonesia itu berdaulat negerinya yang bisa menyusul Tiongkok. Di sisi lain, ada pejabat juga yang ingin Indonesia harus taat IMF. Tidak boleh tidak. Indonesia wajib berhutang. Hutang itu solusi. Hutang itu cara bernegara yang benar. Oh ngono ya, ambiar kabeh le ngono. Wis kuapokmu kapan?